Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله صدراكو كمسلمين dan muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Juz Amma, penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Insyiqaq dari ayat yang ke-7 hingga ke-15. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Bisa dilihat di halaman 113 di bagian bawah. Kita akan membaca penjelasan dari ayat yang ke-7. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Adapun orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kanan. وَأُوتِيَ هُنَا فِعْلٌ مَبْنِي لَمْ يُسَمَّى فَاعِلُهُ. Dan kata أُوتِيَ diberi, di sini adalah fi'il mabni. Lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Tidak disebut fa'ilnya. Famanil ladzi yu'tih. Lalu siapa yang memberikan catatan amal itu? Yahtamil annahul malaikah. Mungkin saja itu adalah malaikat. Atau غَيْرُ ذَٰلِكَ لَا نَدْرِي, atau yang selain malaikat yang kita tidak mengetahui. المهم أنه يُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. ay yastalimuhu bil yumna. Intinya adalah dia diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ay artinya yastalimuhu bil yumna, dia menerima dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisabai yasira, dia akan mendapatkan hisab, perhitungan amal yang mudah. Ay yuhasibuhullahu ta'ala bi'ihsa'i amalihi alaih. Artinya Allah Ta'ala akan menghisab dia, memperhitungkan amalannya secara rinci, memperhitungkan amalannya. Lakinnahu hisabun yasir, namun itu adalah hisab yang mudah. Laisa fihi ayyu usrin, tidak ada kesulitan apapun. Kama ja'at bidzalika sunnah, sebagaimana dijelaskan di dalam sunnah. Annallaha azza wa jalla yakhlu bi'abdihi al-mu'min, bahwa Allah azza wa jalla hanya berduaan dengan seorang hambanya yang beriman, yang mengalami proses hisab. Wa yuqarriruhu bidunubih, dan hamba yang beriman itu mengakui dosa-dosanya. Fayaqulu, Allah berfirman kepadanya, amilta kada, amilta kada, amilta kada, engkau pernah berbuat begini, engkau berbuat begini, engkau berbuat begini. Disebutkan amalan-amalan, ya, perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Wa yuqirru bidzalik wa la yunkir, maka orang yang mengalami hisab itu mengakui hal itu dan tidak mengingkarinya. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman, qad satartuha 'alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Sungguh aku telah menutup dosa itu agar tidak diketahui oleh orang lain ketika engkau di dunia, dan aku ampuni engkau saat ini, hari ini. Wala syakka anna hadha hisabun yasir, tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah hisab, perhitungan amalan yang yasir, yang ringan. Yadhharu fihi minnatullahi 'alal 'abdi, yang menampakkan padanya anugerah Allah kepada seorang hamba. Wa farhuhu bidzalika wastibsyaruh, juga menampakkan kegembiraan orang tersebut dengan hal itu, dan dia merasa senang. Wal muhasib lahu huwa Allah azza wa jalla. Ya. Yang melakukan hisab terhadap dia adalah Allah azza wa jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Ghashiyah ayat 25 dan 26. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Inna ilayna iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Thumma inna alayna hisabahum, kemudian kamilah yang bertanggung jawab untuk menerapkan hisab, perhitungan amal bagi mereka. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke 9, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ayat yang ke-9 dari surah Al-Insyiqaq. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang demikian itu akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang, gembira. Yanqalibu minal hisabi ila ahlihi fil jannah masruran. Dia kembali dari hisab menuju keluarganya yang berada di surga secara gembira, secara senang. Nah, jadi keluarganya ini maksudnya keluarganya di surga. Setelah proses hisab yang mudah, dia nanti akan masuk ke dalam surga yang di situ ada keluarganya. Maka dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Ini keadaan orang beriman. Ai masrurul qalbi, artinya hatinya gembira. Wa qad akhbara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam anna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badri. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya rombongan pertama yang akan masuk surga dalam bentuk atau dalam rupa bulan purnama. Jadi terangnya seperti terang bulan purnama, bersinar. Itu bersinarnya gelombang pertama orang-orang yang masuk surga. Thumma hum ba'da dzalika darajat, kemudian mereka setelah itu bertingkat-tingkat. Wa hadza yadullu ala sururil qalbi, sinar yang ada pada mereka saat masuk surga itu, wajah yang bersinar ya, itu menunjukkan kegembiraan hati. Fi annal qalba idza surra istanara alwajh, karena jika hati bergembira maka wajah akan menampakkan kecerahan sinarnya. Nah. Jadi karena saking gembiranya mereka kepada keluarga yang akan mereka temui di surga, mereka bersinar. Wajahnya bersinar. Sinar wajah itu menampakkan kegembiraan hati. Kemudian ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, ke-11, dan ke... Ya, ayat yang ke-10 dan ke-11. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ayat 10 sampai 12. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari balik punggungnya, dari belakang punggungnya. Fasaufa yad'u thubura, dia akan berseru, berteriak, duhai celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka jahannam. Wal iyadu billah. Haula'i humul ashqiya wal iyadu billah. Mereka ini adalah orang-orang yang celaka. Kita berlindung kepada Allah darinya. Yu'ta kitabahu wara'a dhahrihi wa laysa an yamini. Dia mengambil catatan amalnya itu dari belakang punggungnya, bukan dengan tangan kanannya. Wa fil ayatil ukhra fi suratil Haqqah, di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Haqqah ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kiri. Qila, ada sebagian ahli tafsir yang menjelaskan, innam man la yu'ta kitabahu biyaminih yang qasimu ila qismain. Sesungguhnya yang tidak diberi atau tidak menerima catatan amalnya dengan tangan kanan terbagi menjadi dua bagian. Minhum man yu'ta kitabahu bishimal, di antara mereka ada yang mengambil catatan amal itu dengan tangan kiri. Wa minhum man yu'ta kitabahu wara'a dhahrih, dan di antara mereka ada yang mengambil catatan amalnya dari belakang punggungnya. Wal aqrab wallahu a'lam annahu yu'ta kitabahu bishimal, pendapat yang lebih dekat, wallahu alam, dan Allah lah yang paling mengetahui, annahu yu'ta kitabahu bisyimal, bahwasanya dia mengambil catatan amalnya itu dengan tangan kiri. Walakin tulwa yaduhu hatta takuna min wara'i dhahri. Namun dilipat tangannya hingga berada di belakang punggungnya. Nah, jadi sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang menerima catatan amal dengan tangan kanan. Sedangkan yang tidak menerima dengan catatan dengan tangan kanan itu ada dua. Ada yang dengan tangan kiri dan ada yang di belakang punggung. Namun pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah bahwa yang menerima dengan tangan kiri itulah juga orang yang menerima dengan di balik punggungnya. Jadi dia menggunakan tangan kiri yang dilipat tangan itu untuk menerima catatan amal di belakang punggungnya. Nah, itu yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Isyaratan ila annahu nabada kitaballahi wara'a dhahri. Itu mengisyaratkan bahwa dia dulu telah melempar kitab Allah di belakang punggungnya. Artinya dia mengabaikan. Dia berbalik, berpaling dari kitab Allah seakan-akan kitab Allah itu bukan di depan dia, tapi ditaruh di belakang. Dipunggungi oleh dia. Dia menghindar dari kitab Allah. Maka balasannya adalah di akhirat dia akan menerima catatan amal dia itu dari belakang punggung dia dengan tangan kirinya. فَيَكُونُ الْأَخْذُ بِالشِّمَالِ ثُمَّ تُلْوَى يَدُهُ إِلَى الْخَلْفِ. Sehingga mengambilnya adalah dengan tangan kiri, kemudian tangannya itu dilipat ke belakang. Isyaratan ila annahu qad walla dhahrahu kitaballahi azza wa jalla. Itu mengisyaratkan bahwa dia telah memalingkan punggungnya dari kitab Allah. Seakan-akan kitab Allah itu yang merupakan petunjuk bimbingan dari Allah itu dia taruh di belakang punggungnya. Dia tidak mau menerimanya. Dia hindari, dia jauhi, dia berpaling darinya. Akibatnya adalah dia dihukum nanti pada saat menerima catatan amal bukan dengan tangan kanan, tapi dari belakang punggung diambil dengan tangan kiri. Walam yubali bih, dia letakkan kitab Allah itu di belakang punggungnya, dia tidak peduli. Walam yarfa bihi ra'san, tidak menghargainya, tidak memuliakannya. Walam yara bi mukhalafatihi ba'san, dia anggap kalau perbuatan dia menyelisihi kitab Allah itu tidak berakibat apa-apa, tidak masalah. Dia anggap menyelisihi Al-Qur'an itu sebagai perbuatan biasa. Nah, wal iyadu billah. Apa akibatnya kalau orang berbuat demikian? Disebutkan pada ayat selanjutnya. Atau di ayat ke-11, fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak dengan teriakan kebinasaan, kecelakaan. Ayyadu'u ala nafsihi bisabur, bisubur. Dia akan mendoakan keburukan untuk dirinya dengan kecelakaan. Yaqulu wasburah. Ya wailah, celaka, binasa. Nah, itu ungkapan-ungkapan orang yang menderita, orang yang sengsara. Duhai celaka, duhai binasa, begitu. wa ma asbaha dzalik min kalimatin nadim wal hasrah. Dan ungkapan-ungkapan yang semisal dengan itu yang menunjukkan dia menyesal. Walakin hadza la yanfa' fi dzalikal yaum, namun ungkapan-ungkapan penyesalan itu tidak bermanfaat di hari tersebut. Sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia, merubah amalnya, menambah amal, mau bertaubat, sudah tidak ada kesempatan lagi. Tidak bermanfaat. Li'annahu intaha waqtul amal, karena sudah berakhir kesempatan beramal. Waktu untuk beramal sudah selesai. Fa waqtul amal fid dunya, karena waktu beramal itu adalah ketika di dunia. Amma fil akhirah fala amal wa innama huwal jazaa. Adapun di akhirat tidak ada kesempatan beramal lagi. Yang ada hanyalah balasan. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk mendapat balasan yang buruk. Waliyadzubillah. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke 12. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ay yaslan nar allati tusa'ar bihi. Artinya dia masuk ke dalam neraka yang dinyalakan untuk dia. Wa yakunu mukhalladan fiha abadan li'annahu kafir. Dan dia akan kekal di dalamnya karena dia kafir. Kalau orang kafir itu di neraka kekal, ya. Sedangkan orang yang masih ada iman di dalam hatinya, kalau dia masih muslim, tidak menggugurkan keislamannya. Seandainya dia pernah masuk neraka, akan dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Nah, dijelaskan kemudian pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-13, innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi dunya fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia di dunia bersenang-senang, gembira dengan keluarganya, berfoya-foya, menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia dengan melampaui batas, memperturutkan hawa nafsu dia, hawa nafsu keluarganya. Ya. Di dunia dia bergembira bersama keluarganya. Jadi ini keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang banyak bermaksiat. Di dunia bersenang-senang dengan keluarganya. Keluarganya dibebaskan melakukan perbuatan-perbuatan sekalipun bertentangan dengan syariat. Ya. Baik istri maupun anak-anaknya, dia bebaskan. Tidak diatur dengan aturan-aturan agama. Nah, sehingga anak-anak dan istrinya jatuh ke dalam kemaksiatan, bergembira dengan itu. Berfoya-foya. Bermewah-mewah. Walakin hadha as-surur aqabahu an-nadim wal huzni wad-da'imul ad-da'imul mustamir. Namun kegembiraan ini akan berakibat penyesalan dan kesedihan yang berlanjut terus-menerus. Mereka bersenang-senang di dunia, ya, tidak peduli mana yang halal, mana yang haram bersama keluarganya. Ya. Tapi itu kehidupan cuma sebentar di dunia itu. Kehidupan yang cuma sementara saja. Nah. Namun akan berakibat penyesalan yang seterusnya. Nah, penyesalan dalam waktu yang lama. Kalau dia masih ada iman, ya, akan terancam dengan azab di neraka dalam waktu yang lama. Tapi kalau dia kafir, azabnya adalah seterusnya. Naam. Warbut baina qawlihi ta'ala fi man utiya kitabahu bi yaminih, dan ikatkan, ya, hubungkan, ya, antara firman Allah ini dalam ayat ini dengan firman Allah tentang orang yang diberi catatan amalnya dia terima dengan tangan kanan. juga wayang qalibu ila ahlihi masrura. Nah, dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira, tapi keluarga di surga. Sedangkan yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, dia dulu di dunia, ya, dalam keadaan berfoya-foya, bersenang-senang dengan keluarganya, pendidikan anaknya tidak diperhatikan, ya, tidak peduli apakah anaknya diajari musik, diajari gambar makhluk bernyawa, ya, dengan permainan-permainan yang haram, wal'iyadu billah, dia tidak peduli. Yang penting anaknya senang. Istrinya tidak diajarkan bagaimana adab-adab dalam Islam, syariat-syariat Islam. Dia bergembira, yang penting keluarganya senang. Hati-hati, nanti di akhirat dia akan menerima catatan amal dengan tangan kiri. Nah, wahada kana fi ahlihi masrura. Sedangkan ini, orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya, dulu di dunia dia bersenang-senang, bergembira bersama keluarganya dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Tajidu farqan bainas sururain. Engkau dapati perbedaan antara dua kegembiraan ini. Fasururul awal sururun daim. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan yang terus-menerus. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk mereka. Termasuk mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, kemudian bergembira menemui keluarga kita di surga, di jannah Allah. Wasururus tsani sururun za'il, dhahab. Dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan yang akan lenyap, sirna, hilang. Kana fi ahlihi masrura, dia dulu bersenang-senang, bergembira, membiarkan keluarganya, melampiaskan hawa nafsunya dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Ammal an fada surura indah. Adapun sekarang, maksudnya ketika dia sudah meninggal, orang-orang yang kafir itu tidak ada kegembiraan lagi. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-14, innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya dia dulu, orang-orang kafir itu, menyangka bahwa dia tidak akan kembali, tidak akan dibangkitkan lagi setelah kematian. Nah, ay alla yarji' ba'dal maut. Mereka tidak meyakini bahwa mereka akan kembali setelah kematian. Mereka tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Wa li hadza kanu yunkiruna al-ba'tsa wa yaquluna la ba'tsa. Karena ini mereka mengingkari kebangkitan. Dan mereka berkata, tidak ada kebangkitan lagi setelah kematian. Wa yaqulun, dan mereka berkata, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk, hancur? Orang meninggal, ya, tulang belulangnya akan hancur, dimakan tanah, ya, menjadi serpihan-serpihan tulang. Siapa yang bisa menghidupkan lagi tulang-tulang yang sudah hancur itu, dirakit kembali? Siapa? Jadi mereka itu meragukan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah bagi Allah. Sekalipun tubuh seseorang terkoyak-koyak, tercabik-cabik, terpisah di daratan dan di lautan, ketika Allah perintahkan untuk semuanya dibangkitkan, sekali saja, seketika, semua akan bangkit, terakit lagi menjadi jasad yang bernyawa atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allai yahur, Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, bala. Bala, ya. Artinya justru dia akan kembali, akan dibangkitkan lagi. Ini bantahan dari Allah. Bala, ay sayahur wa yarji', dia akan kembali. Akan kembali dihidupkan dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Dan kemudian Allah menyatakan, inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Rabb-nya benar-benar akan benar-benar menyaksikan, melihat apa yang dia perbuat. Yakni annahu sayarji'u ila Allahi azza wa jalla alladhi huwa basirun bi'a'malih. Artinya dia akan kembali kepada Allah azza wa jalla yang maha mulia lagi maha yang maha perkasa lagi maha mulia. Alladhi huwa basirun bi'a'malih, yang dia Allah benar-benar melihat amalan-amalannya. Wasaufa yuhasabu 'alaiha wasaufa yuhasabahu 'alaiha 'ala ma taqtadhihi hikmatuhu wa 'adluh. Dan dia akan mendapatkan hisab, perhitungan amal, ala ma taqtadhihi hikmatuh, sesuai dengan hikmah Allah, wa adluh, dan keadilannya. Naam. Baik. Selesai sampai di sini kajian kita surah Al-Insyiqaq. Pada pertemuan ini kita tadi membaca dari ayat ke-7 sampai ayat yang ke-15, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.